السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صهرمتي. مسلك تفدى أجابا شيخ بن باز رحمه الله من جاوب pertanyaan orang yang menanyakan apakah wajib untuk menyebut kebaikan orang yang dikritik. Qala la, ma huwa bilazim. Ma huwa bilazim. Tidak. Itu tidak harus. Itu tidak harus. Walihada idha qara'ta kutuba ahli sunnah. Oleh karena itu, kalau engkau membaca buku-buku ahli sunnah, engkau dapati bahwa apa yang dimaksud oleh mereka adalah peringatan dari bahaya mereka. Iqra fi kutubil Bukhari. Baca bukunya Imam Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Baca fi kitabil Adab fi Sahih, kitabus Sunnah li Abdullah ibn Ahmad, kitabut Tauhid li ibn Huzaimah. Dan baca pula bantahan Uthman ibn Sa'id al-Darimi terhadap Ahlul Bid'ah, ila ghairi dhalika, dan lain-lainnya. Yuriduna littahdhir min batilihim. Mereka meriwayatkan sekian bantahan-bantahan untuk memperingatkan dari kebatilan mereka. Ma huwal maqsud ta'did mahasinahum? Ma huwal maqsud ta'did mahasinihim? Bukanlah yang dimaksud adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Al maqsud at-tahdhir min batilihim. Yang dimaksudkan adalah peringatan dari kebatilan mereka. Adapun kebaikan-kebaikan mereka tidak ada nilainya. La qimata laha, kata Syekh bin Baz. Kalau bid'ahnya bid'ah yang mukaffirah, maka la qimata laha binisbat liman kafara. Enggak ada nilainya bagi ahlul bid'ah yang kebid'ahannya sudah mengkafirkan. Bid'ah Syiah Rafidhah, yang ucapan-ucapan mereka ucapan-ucapan kufur. Bid'ah Jahmiyah, ucapan-ucapan kufur. Menolak takdir juga ucapan kufur. Apa nilainya kebaikan-kebaikan mereka? dibandingkan dengan kekufuran yang ada pada mereka. Wa in kanat la tukaffiru, kalau kebid'ahannya bukan bid'ah yang mengkafirkan, maka orang ini ala khatarin azim, di atas bahaya besar. Bahayanya lebih besar dari kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Sudah sering kita berikan permisalan. Kalau ada seseorang yang memberikan umpan pada ikan, jangan dikatakan dia baik sama ikan, ya kan? Tapi dia memancing. Loh, tapi itu ada kebaikannya, ngasih makan ikan. Ya, itu kebaikannya sedikit. Tapi habis itu digoreng ikannya. Apa itu kebaikan? Demikian pula mereka. Sufi yang berikan pada kamu minyak wangi, mijit-mijit kamu, assalamualaikum, kaif halak, masya Allah, masya Allah. Habis itu kamu diseret pada kesesatan. Apakah yang tadi itu kebaikan? Ngasih minyak wangi, pijat-pijat segala macam, berbuat baik pada kamu, salam pada kamu segala macam. Apakah itu hasanat? Akhlaknya mulia, masya Allah. Itu adalah umpan agar kalian terbawa pada tasawufnya, terbawa pada sufinya, pemahaman-pemahaman sesatnya, tarekat-tarekatnya, Naqsabandiyah, Jistiyah, Qadiriyah, Wahidiyah. Qulina'azakumullah, maka itu tidak dianggap, kebaikannya tidak dianggap. Kenapa? Dia ala khatarin azim, bahayanya lebih besar dari kebaikan yang ada pada mereka. Fal maqsudu bayanul akhta' wal aghlat allati yuhadzar minha, maka yang dimaksud adalah peringatan dari bahaya-bahaya yang ada pada mereka, kesesatan-kesesatan mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang harus dihindari. Wasu'ila syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Ditanya pula Syekh Al-Allamah Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Ba'da an su'ila 'iddat as'ilah, setelah ditanya beberapa pertanyaan-pertanyaan haulal jama'at, sekitar kelompok-kelompok dakwah, maka ditanya dengan soal tali. Ditanya dengan pertanyaan berikut. Ya Syekh, nuhadzir minhum duna an nadhkur mahasinahum masalan au nadhkur mahasinahum wa masawi'ahum. Ya Syekh, apakah kita memperingatkan bahaya mereka dengan menyebutkan kebaikan mereka dengan kejelekan mereka sekaligus, atau cukup dengan menyebutkan kejelekan mereka saja? Fa'ajab, dijawab oleh Syekh hafizahullah, idza dzakarta mahasinahum, tolong pemilik mobil besar, geser. Bacakan. Tolong pemilik mobil geser sebentar untuk mobil nomor B1711GW. Nomor B1711GW. Dimohon untuk geser. Fa'ajab rahimahullah, idza dzakarta mahasinahum ma'nahu da'auta lahum, kalau engkau menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, berarti engkau mengajak manusia pada mereka. Berarti engkau mengajak manusia kepada orang tersebut. Si mubtadi ini kelebihannya ini, hebatnya di sini, kelebihan di sini, dia ahli dalam bidang ini. Artinya mengajak manusia untuk mengikuti dia. La tadzkur mahasinahum. Jangan kalian sebut kebaikan mereka. Udzkurul khata' alladzi hum 'alaihi faqat. Sebut kesalahan yang ada pada mereka saja. Li'annahu ma huwa mauqulun lak, an tadrus wad'aha wad'ahum, karena bukan tugasmu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan semuanya. Bukan tugasmu untuk merincikan sekian keadaan orang tersebut. Itu bukan tugasmu. Qala hafizahullah wa tuqawwim syakhsiyatihim, dan juga bukan tugasmu untuk menegakkan kedudukan mereka atau kepribadian mereka. Kamu jaga jangan sampai jatuh. Dia itu menyimpang, tapi sebentar, dia itu memiliki begini-begini supaya tetap tegak. Itu bukan tugasmu. Salah, katakan salah, selesai. Dia menyimpang, katakan dia menyimpang, selesai. Anta mawkul lak bibayanil khata' alladhi 'indahum min ajli an yatubu minhu. Engkau berkewajiban menyebutkan kesalahan mereka, penyimpangan mereka, agar dia bertaubat. Wa min ajli an yahdhar ghairuhum, dan juga agar orang lain menghindar dari kesalahan tersebut dan menghindar dari orang tersebut. Amma idza dzakarta mahasinahum, adapun kalau engkau sebut kebaikan-kebaikan mereka, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi nabghihi, ini yang kita inginkan. Iya kan, mereka akan bilang begitu kalau disebut kebaikannya. Ah, ini baru yang kita mau nih, ini dai bijak. Bijak sana, bijak sini, bijak itu, bijak kemana-mana. Karena bila na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, la tadkur mahasinahum. Tidak perlu sebut kebaikan mereka. Kalau sudah hizbiyun, cukup. Kalau sudah tahdir oleh para ulama, bahwa dia adalah seorang murji, misalnya, atau memiliki pemikiran murji'ah, atau dikatakan bahwa orang ini adalah khariji, khawarij, seperti Ali Hasan yang dikatakan memiliki pemikiran irja, atau seperti tokoh mereka yang dikatakan khawarij, lamnya cukup. Maka cukup, tahdir para ulama cukup. Tidak perlu kamu mengatakan, tapi dia juga memiliki jasa-jasa yang banyak. Banyak dia memiliki, oh, Masya Allah, kebaikan-kebaikan. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau engkau mengatakan seperti itu, berarti engkau mengajak manusia untuk mengikuti dia dan akan terbawa pemikiran irja. Siapa yang tanggung jawab? Oh, ini adalah dakwah hizbiyah, tapi mengajarkan tauhid loh. Mengajarkan sunnah juga. Kamu kalau mentahdir dia, berarti kamu mentahdir dari dakwah tauhid, mentahdir dari dakwah sunnah. Seperti itu. Gimana terus? Kembali kepada kita. Ditanya pula, ini nukilan-nukilan ucapan para ulama tadi dinukil dalam muqaddimah kitabnya Syekh Rabi yang berjudul Nasrul Aziz, pembelaan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Su'ila fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad Al-Salman rahimahullah. Soal التالي, ditanyakan pula, hal tastarid atau hal tushtaratul muwazanah bainal hasanati wassayyi'at? Apakah disyaratkan untuk seimbang antara pujian dan cercaan? Fil kalami 'alal mubtadi'ah, dalam membicarakan ahlul bid'ah, apakah ada kewajiban untuk menyeimbangkan cercaan dan pujian dalam membantah ahlul bid'ah dalam manhaj salaf? Fa ajab rahimahullah, i'lam waffaqana Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian dan pada seluruh kaum muslimin, annahu lam yu'thar an ahadin, sesungguhnya tidak diriwayatkan dari seorang pun minas salaf, dari kalangan salafus saleh, apakah dari para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'it tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, tidak diriwayatkan dari mereka seorang pun adanya keharusan untuk memuliakan ahlul bid'ah. Tidak diriwayatkan dari mereka pemuliaan, penghormatan, pengagungan terhadap seorang dari ahlul bid'ah. Wal muwalina li ahlil bid'ah, dan juga orang-orang yang membela ahlul bid'ah. Wal munadina bi muwalatihim, dan orang-orang yang mengajak untuk berwala pada mereka. tidak diriwayatkan dari salaf untuk memuliakan mereka. Lianna ahlul bid'ah marbal qulub. Karena ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang hatinya sakit. Hatinya rusak. Wa yukhsha 'ala man khalathahum, dan dikhawatirkan atas mereka-mereka yang bergaul dengan orang-orang tersebut. Aw ittasala bihim, dan juga dikhawatirkan pada orang-orang yang berhubungan dengan ahlul bid'ah akan ikut rusak. An yasila ilaihi ma bihim min hadha ad-da' al-'udham. Dikhawatirkan akan sampai pada mereka tertulari dengan penyakit abdal atau penyakit al-udal, penyakit kronis yang berbahaya. Hati-hati. Li'anna al-mariyud yu'di sahih lal'aqs. Karena yang sakit itu yang akan menulari orang yang sehat. Bukan yang sehat menularkan orang yang sakit. Menularkan kesehatannya pada orang yang sakit. Tidak ada ceritanya. Tapi orang yang sakit akan menularkan penyakitnya pada orang yang sehat. Maka dikarantina, karantina. Ya toh, orang yang sakit dan berbahaya bagi orang lain akan dipisahkan tempatnya, akan diisolasi. Fa barakallahu fikum, penyakit-penyakit berupa syubhat wal bid'ah, penyakit-penyakit berupa al-ahwa al-mudhillah juga sama berbahaya, bahkan asyadd wa asyadd, bahkan lebih dahsyat. Fal hadar al hadar, maka kehati-hatian yang diperlukan. Min jami' ahlil bid'ah, dari semua ahlul bid'ah dari berbagai macam jenisnya. Wa min ahlil bid'ah alladziina yajib al-bu'd 'anhum wa hijranihim. Dan di antara wa min ahlil bid'ah, dan di antara ahlul bid'ah yang wajib kita jauhi adalah Jahmiyah, Rafidhah, Mu'tazilah, Al-Maturidiyah, الخوارج الصوفية العشائرة ومن على طريقتهم, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka, jalan mereka, al-munharifah, yang menyimpang dari jalan salaf. فينبغي للمسلم أن يحذرهم أو أن يحذرهم ويحذر منهم, maka wajib bagi muslim untuk menghindari mereka dan diperingatkan dari mereka. Berahlu bid'ah. Ini jawaban Syekh Abdul Aziz As-Salman rahimahullah. Wa Syekh Al-Albani juga ditanya dengan pertanyaan yang sama tentang kaidah muwazanah. Fa ankaraha wa jaa fi kalamihi min ayna lahum an al-insan idza jaat munasabah li bayan khata'il muslim in kana da'iyah أو غير داعية لازم أن يعمل محاضرة يذكر فيها محاسنه من أولها إلى آخرها. الله أكبر, شيء عجيب. جواب الشيخ الألباني, kata beliau, dari mana mereka itu mengatakan bahwa seorang kalau datang kesempatan untuk menjelaskan kesalahan seorang muslim atau penyimpangan seorang muslim, da'iyah ataupun bukan da'iyah, yang mengajak ataupun yang tidak mengajak, kemudian lazim harus mengadakan muhadharah khusus menyebutkan pujian-pujian pada mereka. Kalau mau kritik harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya min awaliha ila akhiriha. Dia ahli nahu, dia pandai bilang tafsir, dia akhlaknya masya Allah saleh, dia yang mulainya juga tidak tertinggal, begini-begini, dan dia memiliki penyimpangan begini-begini, tapi jangan lupakan bahwa dia pernah memberikan bantuan pada ini, berikan bantuan. Qul inna azakumullah kata syekh Al-Bani, min aina laka hadza? Dari mana kalian dapatkan bahwa seseorang harus menyebutkan sekian kebaikan, bikin muhadharah khusus memuji orang-orang ini ketika ingin membantahnya? Allahu Akbar. Syai ajib. Lihat kata Syekh Al-Albani. Syai ajib. Perkara yang aneh. Wa mimma taqaddam an ulama'i salaf al-mutaqaddimin wal-mu'asirin. Dan apa yang telah lewat dari para ulama' salaf yang dulu maupun yang sekarang, ya tabayyan. Jelaslah dari mereka. Annahu laisa min manhajis salaf al-muwazanat. Tidak ada dalam manhaj salaf prinsip muwazanah. Tidak ada. Tidak ada muwazanah fi naqdi ahlil batil. Enggak ada prinsip keseimbangan dalam membantah ahlul batil. keseimbangan antara kebaikan dan kejelekan, antara pujian dan cercaan, tidak ada. Wa anna dzalikal manhaj ay al muwazanah baina hasanat was sayiat 'inda an-naqd yuaddi ila mafasid kabira. Bahkan manhaj ini, manhaj batil ini, manhaj muwazanah, keseimbangan antara cercaan dan pujian dalam mengkritik, yuaddi ila mafasid, akan membawa kerusakan yang banyak. Khatirah jiddan, kerusakan yang sangat berbahaya sekali. Apa di antara kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manhaj bid'ah yang disebut dengan muwazanah? Satu, tajhilus salaf. Dengan kaidah kalian, berarti kalian akan menganggap bodoh para salafus saleh. Bahkan, bukan hanya bodoh, akan menganggap pengkhianat, akan menganggap mereka zalim, akan menganggap mereka tidak adil. Gimana? Kok imam fulan mengkritik ahlul bid'ah, enggak menyebut pujian-pujian? Zalim ini. Pengkhianat, tidak adil. Kenapa pujiannya enggak disebut? Razi, imam, atau Abu Zur'ah, Razi, atau Imam Ahmad, atau Abdullah bin Imam Ahmad, atau sekian imam-imam yang menulis kritikan akan dianggap oleh mereka sebagai jahil, enggak ngerti manhaj muwazanah. Iya kan? Akan dianggap bodoh, enggak ngerti muwazanah. Kenapa sebutnya kejelekan-kejelekan saja? Harusnya diiringi pujian dong. Ini zalim. Itu efek jelek dari manhaj bid'ah al-muwazanah. Tajhil as-salaf. Menganggap bodoh para ulama salaf. Karena ketika mengkritik, tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan. Maka konsekuensinya akan dianggap pengkhianat oleh mereka. Oleh As-Suwayyan dan Suyni. Oleh Aid al-Qarni dan juga oleh Salman al-Audah. Akan dianggap tidak adil. Akan dianggap pengkhianat, zalim. Karena tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, ramihum bidzulmi wal jawr. Tuduhan kezaliman dan kejahatan. Mereka zalim, mereka jahat, tak seimbang. Yang ketiga, ta'zimul bidah. Konsekuensi yang ketiga adalah membela ahlul bid'ah akhirnya. Ini para ulama sedang bantah ahlul bid'ah. Mereka sesat, mereka menyimpang, mereka begini, mereka begitu. Tiba-tiba mereka berdiri tengah-tengah ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Wahai para ulama, jangan zalim dong. Mereka punya kelebihan. Mereka punya kebaikan. Jangan sebut kejelekannya saja. Mereka juga mengajarkan tauhid. Mereka juga mengajarkan sunnah. Jangan engkau dari satu sisi saja. Mereka memiliki dua sisi. Para ulama dibantah, dicerca, dianggap bodoh, dianggap tidak adil, dianggap zalim, sedangkan ahlul bid'ah dibela. Maka ahlul bid'ahnya senang. Ini dia ahli sunnah yang lunak. Ternyata salafi ada dua. Ada salafi keras, ada salafi lunak. Bukan salafi keras, salafi lunak. Salafi yang berpegang dengan prinsip manhaj ahli sunnah yang diwali oleh para ulama. Dan mereka-mereka al-mutamayyi'in yang berprinsip dengan prinsip bid'ah, yaitu prinsip muwazanah. Yang sudah dibantah oleh Syekh Al-Albani, oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Rabi, oleh masyayikh kibar. Baik, apakah masih pantas dikatakan salafi? Tidak. Syekh Muhammad bin Hadi tegas menyatakan, dan saya mendengarkan suara beliau dalam audionya, sururiya ahlul bid'ah wala karamah. Atau kama qala hafizahullah, bahwa mereka sururiya adalah ahlul bid'ah. Enggak ada kemuliaan pada mereka. Mengada-adakan kebid'ahan, ya akhi. Bid'ah fi usul. Usul. Usuluddin. Akhirnya, dengan prinsip bid'ah mereka, mereka memuliakan ahlul bid'ah. Wa tahqiru a'immatis salaf, melecehkan para imam-imam salaf. Wa mahum alaihi minas sunnati wal haq, dan juga melecehkan mereka-mereka yang mereka pegang dari manhaj al-haq. Dicerca juga akibatnya. Ngapain tahdir. Ya, hati-hati, jangan sembarangan berbicara. Apa sih? kajiannya enggak ada lain kajian tahdzir. Apa perlunya? Astagfirullah, enggak perlu. Berarti hadis Nabi dibuang saja yang menyatakan untuk mentahdzir dari haula. Hadis dalam Bukhari Rasulullah menyatakan kepada Aisyah, "Idza ra'aiti," kalau kau melihat haula, mereka yang tabi'una ma tashabaha minhu, hendaklah kalian jauh, hendaklah hati-hati. Fahdharuhum. Kata Nabi, fahdharuhum. Apakah dibuang? Ayat Al-Quran yang menyatakan, la taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Mau dibuang ke mana ini? Tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahdzir-tahdziran. Oh, dibuang ayat ini. Ini bukan kesalahan remeh, barakallahu fikum. Kesalahan berat. Allah katakan jangan duduk bersama mereka, bersama kaum zalimin, ba'da dzikra, setelah peringatan ini. Qul inna a'udzubikumullah, ini tahdzir. Manhaj tahdzir itu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Thumma innal munafit lin nazar anna ashab ad-da'wah ila al-munada bil muwazanah bain al-hasanah was-sayyi'ah ma'a ma fi hadha al-manhaj min batil tazyin lil bid'ah wa ahliha wa talmi'uhum hum la yutabbiquna hadha al-manhaj ala ahli sunnah. Masih ucapan Syekh Al-Albani. Kami ingin azamullah, perhatikan ucapan beliau, Syekh Al-Albani selanjutnya. Kemudian, siapa yang memperhatikan pandangannya atau mengarahkan pandangannya kepada orang-orang yang mengajak pada manhaj muwazanah, ini sururiyin, yang mengajak untuk adil dalam membantah, untuk menyebut kebaikan mereka, ma'ama fi hadzal manhaj min batil, bersama kebatilan manhaj yang mereka bawa, bersama pengindahan mereka terhadap ahlul bid'ah, bersama pembelaan mereka terhadap ahlul bid'ah, mereka juga tidak konsekuen. Lam yutabbiqu hadzal manhaj ala ahli sunnah. Perhatikan mereka. Mereka tidak menerapkan prinsip mereka terhadap ahli sunnah. Ya, Pak ya. Habis kalian. Jamaah tahdzir kasar, kaku, enggak punya ilmu, jahil, bodoh, habis. Ustaz Muhammad habis, Ustaz Luqman habis, habis semua. Katanya muazanah. Mana muazanah kalian? Imbang dong. Kalau mau konsekuen. Kata saya kalau mereka enggak konsekuen. Kalau sudah melihat ada seorang ahli sunnah berpegang dengan prinsip sunnah, kokoh di atas sunnah, mereka marah. Dan mereka habiskan, enggak tersisa. Dibuang kemana muazanahnya ya sururiyin? Dibuang kemana prinsip kalian al-muazanah? Kepada ahlul bid'ah, adillah, adillah, adillah. Kepada salafi? Tidak ada adil-adilan. Astagfirullah. Kata Syekh Al-Albani, lam yutabbiqu hadzal manhaj ala ahli sunnah al-mu'asirin. Mereka tidak mempraktekkan, tidak menerapkan prinsip batil mereka kepada ahli sunnah yang di zaman kita. As-sa'irina ala nahji salafil kiram, yang berjalan di atas manhaj salaf yang mulia. Bal yaqdifunahum bil bawa'iq wad dawahi zulman wa baghya. Bahkan mereka menuduh salafiyin ahli sunnah di zaman ini dengan berbagai macam ucapan-ucapan jelek, dengan tuduhan-tuduhan yang mengerikan, dengan zalim, dengan jahat. Yudhi'unaha fi arja'il ard, disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Kita bicara ihya uturas, katanya di ujung Indonesia sana, dikritik oleh mereka. Tetapi mereka membicarakan ahli sunnah ke seluruh penjuru dunia. Baik. Yang kenal dan yang tidak kenal. Wa yaf'aluna kulla dhalika intisaran li ahli al-bid'ah. Tayyib, ketika membantah salafiyin, ketika membantah ahli sunnah, mereka membela siapa? Dalam rangka membela siapa? Membela agama atau membela sururiyin hizbiyin? Membela hizbiyin. Wa muhamah 'anhum fa yaqa al-masakin fi hamah as-sad an sabilillah. Akhirnya mereka justru terjerumus dalam lumbang penentangan terhadap jalan Allah. Akhirnya yasuddun an sabilillah, karena cerca para ulama, yang dicerca para duat ahli sunnah, yang dicerca orang yang mengajarkan tauhid, yang dicerca orang yang mengajarkan prinsip sunnah, yang dicerca orang yang sedang mengkritik ahlul bid'ah, membantah ahlul bid'ah, membantah hizbiyin, sururiyin, mutamayyi'in. Ini yang dicerca oleh mereka. Berarti membela hizbiyin, sururiyin, mutamayyi'in. Adapun ahlu sunnah ketika membantah mereka, membela agama. Bukan membela pribadi, bukan membela siapa-siapa, membela din. Intisaran li ahli bid'ah. Wasad an manhaj salaf. Akhirnya mereka menentang manhaj salaf. Min haythu la yash'urun. Min haythu yash'urun aw la yash'urun. Mereka menentang manhaj salaf secara sadar atau tidak sadar. Merasa atau tidak merasa, mereka menentang manhaj salaf. وَيَقَعُونَ فِي حَمْهَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْبَاطِلِ وَالْبِدَعِ. Akhirnya mereka terjerumus dalam lubang ajakan kepada batil, ajakan kepada bid'ah. حَيْثُ يَشْعُرُونَ أَوْ لَا يَشْعُرُونَ. Dalam keadaan merasa atau tidak merasa. Dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Min kalami syaykh. Dikatakan, intaha. Ini dari ucapan syaykh al-allamah, syaykh Rabi. Dari ucapan syaykh al-bani. Di dalam poin yang pertama dan dilanjutkan dengan ucapan Syekh Rabi. Habibullahullah. Intah. Baqi tersisa satu halaman saja. Atau satu lembar, ya, dua halaman. Mau dilanjutkan? Atau sudah kepanjangan? Atau pertanyaan saja? Tidak ada jawaban. Jawabannya terkumpul pertanyaan. Baik, yang terakhir adalah tentang bab-bab yang boleh ghibah padanya. Sehingga dianggap selesai saja. Karena sudah pernah dibahas. Apa-apa yang boleh ghibah di dalamnya. Satu, at-tadhallum, melaporkan kezaliman. Yang kedua, meminta bantuan untuk mengingkari kemunkaran. Ini terjadi si fulan berbuat begini-begini, tolong nasihati dia. Itu meminta bantuan orang lain untuk mengingkari kemunkaran. Itu boleh menceritakan kejelekan. Yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Meminta fatwa, artinya datang kepada beberapa ulama, saya kejadian bapak saya, ibu saya, sebutkan kejelekan-kejelekannya. Bagaimana sikap saya? Itu istifta, minta fatwa. Atau menceritakan kejelekan ini, kejelekan si fulan dalam rangka meminta fatwa bagaimana bimbingan para ulama tentangnya. Yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr. Menasihati kaum muslimin, memperingatkannya dari kejelekan-kejelekan. Sehingga bisa dalam bentuk bid'ah. Dan yang lebih dari itu, bisa pula yang di bawahnya. Seperti menasihati si fulan yang mau menikah dengan fulana. Kamu tahu kekurangan-kekurangannya. Jangan. Sebaiknya jangan fulan. Fulan begini. Itu boleh. Yang kelima, an yakuna mujahiran wa fisqihi. Yang kelima, orang yang terang-terangan berbuat fasik. Kamu sampaikan, kamu tidak sampaikan, orang semua tahu. Karena dia mujahir, terang-terangan di hadapan umum. As-hadis, yang keenam, untuk mengenalkan. Si fulan, siapa? Fulan bin fulan. Yang mana? Yang agak gini matanya, yang agak begitu jalannya. Itu aib. Tapi disebutkan untuk apa? Untuk mengenali. Kalau enggak disebut dengan al-a'mas, yang enggak dikenal. Rahimahullah. Enam. Kalau enggak disebut dengan al-a'raj, yang pincang, yang enggak bisa dikenal. Karena banyak nama-nama yang mirip, maka disebutkan al-a'raj. Itu tidak mengapa. Untuk mengenalkan. Enam. Kemudian dibahas secara ringkas satu halaman. Yakfi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. untuk bisa menerapkan dan mengamalkan ilmu dari para ulama salaf dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Tolong bantu ana yang sedang menghajar jamaah tabligh yang tinggal sebelah rumah ana. Bantu dengan doa. Allah yuafiq. Allah yuafiq. Enggak susah. Menghindar itu enggak susah. Yang susah itu kalau kamu duduk bersama tapi ingin tetap selamat, ya susah. Pada saat khutbah Jumat saya sering mendengar isi khutbah tentang pidah-pidah dan acakan kepadanya sementara lalu sunnah jauh dari tempat kami. Seberapa jauhnya? Kalau untuk menyelamatkan telinga kalian dan hati kalian, cari masjid ahlus sunnah. Dan disunnahkan at-tadkir untuk berpagi-pagi. Berangkat jam 9, karena jauhnya mungkin 2 jam dengan macet-macetnya. Kemudian duduk. Ni'mah. Daripada engkau sakit hati, sakit hati karena jengkel masih ringan. Bagaimana kalau sakit hati dengan syubhat? Pulang bawa syubhat. Barakallahu fikum. Yang jelas tidak ada fatwa tidak sholat Jumat karena masalah syubhat. Itu disebutkan oleh pensyarah Aqidah Tahawiyah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi bahwa pendapat seperti itu pendapat bid'ah. Gara-gara masalah khawatir syubhat kemudian kamu tidak sholat Jumat. Kenapa enggak sholat Jumat di rumah? Ah, masjidnya lebih besar semua. Ada muhdats. Perkara bid'ah. Mengapa para ulama memfatwakan jihad di Yaman padahal ulil amrinya masih muslim? Kalian ini gimana? Emang jihadnya melawan para penguasa? Berjihad melawan pemberontak Syi'i Rafidhi, Syiah Rafidhah. Pemberontak. Jadi membantu penguasa untuk memerangi pemberontak. Yang sekarang pemberontak karena diam ahli sunnahnya, sekarang sudah menguasai istana negara. Apa jadinya sekarang? Assalamualaikum. Allah yahdina wa yahdihim. Kena satu desa diam. Ada setelah film yang memerangi, akhirnya mereka aja lah. Sudah kita damai aja. 3 desa, 4 desa. Oh, mereka kuat. Ya kuat. Kalian diam terus dari kemarin-kemarin jadi kuat. Awalnya sedikit. Tapi semakin diam, semakin diam, semakin kuat. Oh, jadi penguasa. Ya, akhirnya jadi menguasai istana negara sekarang. Barakallahu fikum. Entah apa jadinya, wallahu ta'ala alam, masih terus terjadi berbagai macam fitnah-fitnah di sana. Masih terjadi peperangan-peperangan di beberapa tempat. Nasallahu salamah wal afiyah. Semoga jaga ahli sunnah agamanya dan fisiknya. Bagaimana muamalah dengan orang-orang yang ngefans dengan roja dan dai-dainya? Qul inna a'udzubikumullah imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Kalau bodoh diajari, kalau sahibu hawa ya ditinggalkan. Tahunya setelah kita sampaikan nasihat-nasihat kita akan tahu bahwa dia itu orang jahil, enggak ngerti, atau seorang yang sahibu hawa. Kalau sahibu hawa, al-hikmahum, gabungkan bersama mereka. Kaidah ahli sunnah, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan madhab lainnya diriwayatkan oleh Ibn Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Tidak halal bagi seorang untuk mengambil ucapan kami selama dia belum mengetahui dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Naam. Di sini kita tidak boleh berdalil dengan ucapan ulama siapapun sampai kita tahu dalilnya. Dari mana sumber pendapat tersebut. Dan yang hanya bisa diambil adalah ucapan Rasulullah SAW sebagai hujjah. Adapun selainnya, tidak, kecuali tidak bisa, kecuali tidak bisa diambil ucapannya barang siapa. Apa ini? Adalah ucapan Rasulullah SAW sebagai hujjah. Adapun selainnya, tidak, kecuali tidak bisa diambil ucapannya. Ya. Barang siapa yang mengambil ucapan selain ucapan Rasulullah SAW, maka disebut muqallid. Apa benar ucapan tersebut? Sepintas benar, barakallahu fikum. Dan itu kaidah al-sunnah. Kita tidak mengambil ucapan para ulama kecuali dalam keadaan tahu apa dalil mereka. Makanya beberapa ucapan-ucapan para ulama, ada yang kemudian kita katakan bahwa ini marjuh, kita katakan bahwa ini tidak benar. Bahkan ucapan imam-imam terdahulu, bahkan ada ucapan ulama yang disebut dengan muhdats, bid'ah, padahal ulamanya ulama al-sunnah, tapi ucapannya yang ini ditolak. Seperti ucapannya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, menyatakan bahwa Allah qadimun bila tidak, bahwa qadim sifat bid'ah. Dan itu zalah beliau, ketergencana beliau. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Apa dalilnya dalam Quran? Dalam sunnah? Tidak ada. Sifat Allah qadim, tidak ada. Yang ada huwal awwalu, wal akhiru, wal zahir, wal batin. Tapi kita harus nuzan bahwa apa yang dimaksud oleh beliau adalah al-awwal. Maka beliau tergelincir mengucapkan dengan istilah qadim. Barakallahu fikum. Dan itu kaidah yang benar. Kaidah yang benar. Mengambil ucapan para ulama dengan dalil-dalil. Nah, ada pertanyaan tentang Lipiyah dan Jamiah Islamiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Ini perkara adalah perkara yang terus dibicarakan. Terus dibicarakan. Karena secara kaidah yang kita pelajari dalam sekian kitab yang sudah kita baca dan juga sekian banyak kitab-kitab lainnya, bahwa kita tidak mengambil ilmu kecuali dari ahli sunnah. Disebutkan dengan ucapan Ibnu Sirin yang ma'ruf, inna hadzal ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Sungguhnya agama ini adalah din, maka kalian lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Sedangkan saya menjadi saksi yang masih hidup, ketika saya belajar di Libya, wallah betul-betul perang manhaj. Yang ini berbicara ikhwan muslimin, yang ini berbicara tentang tauhid, yang ini berbicara tentang pemikiran lain lagi. Wallah, saya katakan dengan nama Allah. Saya dengar dan saya lihat. Kalau perlu saya sebutkan namanya, Dr. Atha Sya'ban. Menceritakan sejarah ikhwan muslimin ketika mudaharah, ketika demonstrasi di Mesir dengan bangga. 2 jam pelajaran fikih habis itu. Yang kedua, Dr. Umar. Bidang tafsir. Ngasih PR, cari dalam 5 tafsir, dan salah satunya harus tafsir Fidlil Quran. Dan di kelas dia berbicara, ya ayyuhalladzina amanu, hadza nida'un 'am, nida'un jama'i. Bukan mufrad, kata dia, jama'. Yang menunjukkan hadza din dinu jama'ah, la islam illa bi jama'ah. Tidak ada Islam kecuali harus dengan jama'ah. Dan jama'ah yang terbaik di akhir-akhir ini adalah ikhwanul muslimin. Di kelas bilang begitu. Tapi bagaimana kira-kira? Apakah apa yang saya ketahui saya sembunyikan? Tidak apa-apa begitu. Alhamdulillah, di Jamiah Islamiyah tidak seperti itu. Karena ini Jamiah, ikutnya Jamiah Ibn Saud yang di Riau. Adapun Jamiah Islamiyah di Madinah tidak sama. Kalau ketahuan terlihat, dikeluarkan. Sehingga ada masih tersisa sururiyin atau hizbi, tapi mutasattir. Menutupi dirinya dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang seakan-akan dia adalah ahli sunnah salafi. Maka para ulama masih berfatwa, silakan. Tapi kalau sudah terlihat jelas, mau apa lagi? Mau kita biarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, fadol, mau sesat-sesat loh, gitu. Itu tidak rahmat, namanya tidak sayang. Barakallahu fikum. Jadi berbeda. Jamaah Islamiyah dengan jamaah Muhammad bin Saud. Yang ini di Riyadh. Ketika saya ke Riyadh dari menteri mengajar atau mengarahkan kasih memo sana, kalian hubungi muassasah ini. Dengan memo dari menteri ditolak oleh mereka. Oh iya iya iya. Bagaimana kamu bisa ketemu Pak Menteri? Kok bisa? Selebihnya saya kami akan beri bantuan dalam bentuk daurah saja ya. Boleh? Siapa yang ngisi? Ya, dai apa masih dari Jamaah Muslimin? Enggak. Ya. Kalau dari Muslimin enggak. Ya. Dari Jamaah Islamiyah boleh. Ya. Karena waktu itu ya. Kita bicara sekarang. Waktu itu ma'ruf ya. Hizbiyin suruh ini kumpulnya di sana semua. Enggak. Ya. Kalau Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi boleh. Oh, enggak bisa, mereka orang sibuk. Al-muhim ujung-ujungnya memo dari menteri ini enggak kepake. Ya. Enggak dikasih. Wala rupiah, wala daurah. Nah. Tolong beri nasihat kepada orang yang punya prinsip ta'lim di mana saja yang penting mengajarkan tauhid dan sunnah. Orang yang mengajarkan tauhid dan sunnah adalah orang yang bermanhaj dengan manhaj ahlu sunnah. Tetapi kalau dia mengajarkan sunnah tetapi kemudian dia mengajarkan penolakan terhadap sunnah, prinsip-prinsip sunnah dicampurkan dalamnya, ya bukan mengajarkan sunnah namanya. Mengajarkan perkara yang campur aduk atau perkara yang gaduh-gaduh. Sunnah dengan bukan sunnah. Tapi dia ngajarkan tauhid, iya. Tapi Al-Arifi ngajarkan khawarij. Tapi Ali Hasan Abdul Hamid ngajarkan irja. Yang ini ngajarkan bagaimana kita bersikap terhadap pemerintah dengan mudaharah, dengan demonstrasi. Yang ini mengajarkan pilih nomor satu, jangan nomor dua. Ada gak di Rusia? Ada kan? Kalah. Bagaimana kira-kira? Ngajarkan sunnah itu. Oh, tapi kan Rojo ngajarkan sunnah. Ngajarkan campuran bunga rampai. Ngajarkan bunga rampai. Yang istilah mereka begitu. Bukan? Ada ininya, ada itunya. Atau istilah yang lebih ma'ruf, gado-gado. Sehingga yang penting ngajarkan sunnah. Yang penting, ya betul, yang penting ngajarkan sunnah dengan tauhid di atas manhaj salaf. Aib. Sebab ada kitab judulnya Kitab Tauhid. Kamu kalau baca akan bingung. Tulisan Muhammad Abduh. Ada pondok Darut Tauhid. Diajarkan di sana tawaf mengelilingi kuburan pimpinannya di Jawa Timur sana. Ada lagi As-Sunnah namanya, Masya Allah. Tapi ngajarkan untuk ikut pemilihan umum. Untuk nyoblos bersama-sama salah satu partai tertentu. Gimana? Apa perlunya kalimat as-sunnah? Yang penting wakilnya, kenyataannya. Sunnah betul atau sunnah dicampur? Barakallahu fikum. Sehingga jangan katanya ngajarkan sunnah, kacanya ngajarkan tauhid katanya. Enak. Kenyataannya, mencampur adukan antara sunnah dengan bid'ah, mencampur adukan antara tauhid dengan syirik. Saya bisa kembali. Walafu terhadap apa yang belum dijawab. Wabillahi taufik. Rasulullah Ta'ala as-sabat al-tawhid wa sunnah. Rasulullah Ta'ala an yahdiyana wa yahdil jami' ila sawa'is tabil wa ila tawhid wa sunnah wa ila manhaj salafil ummah. Wa nasallallah Ta'ala ayyaj'alana min al-firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah ahli sunnah wal jama'ah. آمين وصلى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.